Kerana sesebab di hati melini, ingatan berjalan iraga berkurenan raga padalah karena rima itu munyin adi takin beli manis pintu toradi ngai beli percaya sing tawang didubi naduanin beli belok belok dadi kurenan adi. Yen mudik kelagan adini nganggo beli kurenan beli sing nombang kelan adi megedi. Yen mula adi dituna sebaya beli lega ngalahin adi saat tiban puales hujan awai gelap manis beli payu mekutang pedih pedih adi bubukin beli terus manis uci kewala sayang sengsara. Pesan adi, adi yang kelapa dua. Gemar aja, adi ingat tekin karma. Laksanam adi nekin beli, nadi tim setatu nyari sesara. Ilahan, ilahan, ipian raga jatuh. Jadi kualas hujan awai gelap manis beli payu mekutang pedih pedih adi bubukin beli terus manis uci kewala sayang sengsara. Pesan adi, adi yang tak pergi. Gemar aja, adi ingat tekin karma. Laksana adi nekin beli, nyakitin sehatu nyari sengsara. Ilahan, ilahan, ipian raga jatuh. Jadi membakar sakit hati matamu mapalasan entuk karman raga mula sing jodoh.